Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Yang kelima, di antara pembatal dan penghapus amal ibadah seseorang adalah meninggalkan salat asar. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan secara khusus di dalam kitabnya, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salatmu dan jagalah salat wusta. Berdirilah kamu karena Allah dengan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Di dalam tafsir ayat ini, para salaf menyebutkan atau para ulama menyebutkan, mufassirin menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan salatul wusta adalah salat asar. Yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya yaitu lalai dari salat asar. Nabi mengatakan, alladzi tafutuhu salatul asri kaannama wutira ahlahu wa malahu. Orang yang meninggalkan salat asar atau orang tertinggal salat asar, maka seakan-akan keluarga dan hartanya telah celaka, telah binasa. Seolah-olah harta dan keluarganya dan telah binasa atau telah celaka. Ini menunjukkan kepada kejadian besarnya ancaman orang-orang yang meninggalkan salat asar, bahwa ada ancaman khusus lebih daripada salat-salat lainnya. Amr bin Usama bin Umair Al-Hadad juga berkata, kami bersama Buraidah ketika perang di hari yang mendung. Maka ia berkata, segeralah lakukan salat asar. Ya, pada hari mendung, matahari tidak terlihat, cenderung orang-orang mengakhirkan dan melambatkan salat asar, ya, dengan harapan bisa melihat di mana posisi matahari. Dan ini berpotensi terluputnya salat asar. Bisa jadi tiba-tiba cuaca cerah, ternyata matahari bersiap-siap untuk tenggelam, terbenam. Maka Buraidah berkata kepada mereka, kepada para anggota pasukan, ya, segeralah kalian lakukan salat asar. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita 'amaluhu." Berarti siapa meninggalkan salat asar, maka hapuslah, batallah amalannya. Batallah amalnya. Ya, yang batal di sini amalnya apakah amal salat saja atau amal-amal seluruhnya? Hadis-hadis ancaman harus dibawakan kepada makna zahirnya. Batal amalnya, kita hapus amalnya. Nah, ini ancamannya, jadi berat. Maka dari itu hendaklah kita menjaga salat asar, jangan sampai terluput, ya, jangan sampai terluput. Karena kelalaian kita meninggalkannya dan melupakannya. Baik. Yang keenam, bersumpah atas nama Allah untuk suatu dosa dan pelanggaran atau kedurhakaan. Misalnya bersumpah atas nama Allah bahwa fulan tidak masuk surga. Bersumpah atas nama Allah bahwasanya si fulan tidak akan mendapat hidayah. Bersumpah atas nama Allah bahwasanya fulan akan masuk neraka, tidak diampuni dosa-dosanya. Ya, melampaui dan melancangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ancamannya sangat berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Jundub, bahwa Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki yang berucap, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, man dallazi yata'alla alayya anni la akhiru li fulan. Siapakah yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan? Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalan. Sungguh aku telah mengampuni si fulan dan membatalkan amalan-amalanmu. Ya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang bersumpah atas nama Allah, ya, dengan satu sumpah yang dusta dan dosa, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni si pulang yang dikatakan tidak diampuni itu dan menghapus amal ibadahnya. Demikian ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah. Jadi hindari hal ini. Janganlah kita bersumpah nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk suatu perbuatan dosa, ya. Apalagi kita bersumpah atas nama Allah bahwa si pulang dan si pulang tidak mendapatkan ampunan, tidak dapat hidayah, tidak akan masuk surga atau akan masuk neraka. Ini adalah satu kelancangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, mendahului keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah surga dan neraka itu punya kita, hidayah itu ada di tangan kita. Ingat, hidayah bukan di tangan manusia. Kita hanyalah sebab, kita hanyalah perantara. Yang ketujuh adalah menentang Rasul dengan perkataan ataupun perbuatan, baik semasa hidup beliau maupun sesudah beliau wafat. Semasa hidup beliau adalah dengan mengangkat suara di atas suara Nabi. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagianmu terhadap sebagian yang lain, agar tidak hapus pahala amalmu sedang kamu tidak menyadarinya. Jadi salah satu pembatal dan penghapus amal adalah meninggikan suara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dan beliau tidak ada di sisi kita lagi. Apakah hayat ini mansukh? Ya, dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita katakan tidak. Bagaimana tidak mansukhnya ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Rasul semasa hidup beliau dengan menaati apa-apa yang beliau katakan dan perintahkan. Sesudah beliau wafat adalah dengan mengikuti sunnah beliau. Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kepada Rasul yaitu ketika beliau masih hidup. Ya, kita mengajukan atau mengadukan perkara-perkara kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah beliau wafat, itu akan mengembalikannya kepada sunnah beliau. Jadi ayat-ayat tersebut tidak mansukh. Ya. Perintah untuk mengembalikan perkara kepada Nabi, ya, setelah beliau wafat adalah dengan kembali kepada sunnah. Ya, memutuskan perkara itu menurut sunnah beliau. Demikian pula di dalam ayat ini juga tidak mansukh. Ini adalah larangan kita meninggikan suara melebihi suara Nabi, yaitu ya, memutuskan satu perkara ya, bertentangan menyelisihi apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, ai la taqulu khilafa qaulillahi wa rasulihi. Janganlah kamu katakan sesuatu yang menyelisihi ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, ai la taqulu khilafa qaulillahi wa rasulih. Janganlah kamu katakan sesuatu yang menyelisih dan menyalahi ya firman Allah dan sabda Rasulnya. Kita pernah mendengar riwayat yaitu seorang sahabat Rasulullah yaitu Ibnu Abbas yang memberikan teguran kepada orang-orang yang membantah perkataannya dengan mengatakan, akan tetapi Abu Bakar mengatakan seperti ini, Umar mengatakan seperti ini. Ya, apa kata beliau? Hampir saja kalian dihujani batu dari langit. Aku katakan kepada kalian, qala Allah wa qala Rasul, lalu kalian bantah dengan mengatakan, qala Abu Bakar wa qala Umar. Jadi tidak boleh mempertentangkan ucapan Nabi dengan ucapan-ucapan yang lain. Siapapun orangnya, karena siapa saja perkataan dan pendapatnya boleh diterima dan boleh ditolak, kecuali satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang harus diterima dan tidak boleh ditolak. Demikian. Dan ancamannya adalah bisa hapus amal kita apabila kita mendahului sabda Nabi, menyalahi sabda Nabi, mengangkat suara, ya, mengangkat hukum yang menyelisih hukum yang telah beliau putuskan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, dan janganlah kamu merusak, menghapus pahala amal kebaikanmu, yaitu dengan menentang ya, mengangkat suara, meninggikan hukum di atas hukum yang telah beliau tetapkan. Yang kedelapan, ikhwan fiddin, termasuk perkara yang bisa menghapus amal adalah berbuat bid'ah dalam agama. Dalilnya jelas dan kita sudah tahu bersama, yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Demikian juga hadis man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Amalan bid'ah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat amal sebagaimana yang kita ketahui bersama, yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adanya nilai ittiba di dalam amal tersebut. Jadi hindarilah amal-amal perbuatan bid'ah. Walaupun kelihatannya sama seperti syariat. Karena definisi bid'ah itu adalah tariqatun fid-dini muhtara'ah. Tudahi syar'iyah. Wa yuqtadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'atillah. Yang namanya bid'ah itu adalah satu tariqah, metode di dalam agama, ya, yang diada-adakan, muhtara'ah, tudahi syariah, yang mirip mudahi syariah, artinya mirip dengan syariat, memang mirip dengan syariat, mirip dengan ketaatan, mirip dengan ibadah, sama-sama baca Quran namanya, sama-sama sholat namanya, akan tetapi apa? Muhtara'ah, diada-adakan, tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tudahi syariah. Ini salah satu ciri dari bid'ah. Ciri bid'ah itu adalah mudahatun bi syariah, mirip dengan syariat. Sehingga banyak orang-orang yang tertipu dan terpedaya. Wa yuqtadu bis-suluki 'alaiha, dan maksud dari pelaksanaan bid'ah ini adalah berlebih-lebihan di dalam agama. Al-mubalaghah fi dinillah, berlebih-lebihan di dalam agama. Yang kesembilan, ikhwan fillah, salah satu pembatal amal adalah menumpuk dosa kecil, ya, melanggar batasan Allah dalam keadaan seorang diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, di tengah keramaian maupun di saat sendirian. Salah satu perkara yang bisa menggerogoti amal kebaikan kita adalah mempertahankan dosa kecil. Karena yang namanya dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk juga jadi besar. Ya. Ya, kotoran-kotoran yang ringan kalau ditumpuk-tumpuk akan menjadi apa? Daki yang tebal. Ya, susah kemudian untuk dihilangkan dan akan menutupi kebaikan. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Jadi hati-hatilah. Ya, janganlah kita melanggar batasan Allah pada saat kita sendiri. Diriwayatkan dari Sa'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamanna aqwaman min ummati, aku akan menceritakan kepada kalian beberapa orang dari umatku, yatuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah biyudat. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah, gunung yang besar. Fayaja'aluha Allahu haba'an mansura, namun Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, amal-amal kebaikan yang besar ya sebesar gunung Tihamah itu hancur lebur. Ya. Seperti apa? Debu yang ditebangkan angin, tidak berbekas sama sekali. Kebaikan-kebaikan yang telah dia kumpulkan sebesar gunung Tihamah itu hilang, hanyut, hancur lebur. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala tauban ya Rasulullah, sibhum lana wa jallihim lana. Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Apa kata Tauban kepada Nabi? Wahai Rasulullah, jelaskanlah sifat-sifat mereka kepada kami, ya, jelaskanlah mereka kepada kami agar kami tidak jatuh dalam golongan mereka, tidak menjadi seperti mereka dan sementara kami tidak menyadarinya. Ini adalah satu pertanyaan yang bagus dari Tauban. Ya, ia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sifat mereka? Kenapa mereka bisa demikian? Coba jelaskan agar kami tidak menjadi seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Tauban, "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza qalu bi maharimillah intahakuha." Rasulullah menjawab, "Ketahuilah, mereka itu adalah saudara kalian, yaitu saudara kalian seagama. Ya, bahkan mungkin semanhaj. keakidah. Dari kulit kalian, berasal dari bangsa kalian. Itu dari manusia. Bukan saudara kalian dari kalangan jin. Dari bangsa kalian, dari manusia, saudara kalian juga. Seagama. Ya karena jin ada yang muslim ya. Mereka saudara kita juga. Tapi yang dimaksud di sini bukan saudara kita dari kalangan jin, bukan. Dari kalangan manusia, teman kalian, yang mungkin tetangga kalian, teman duduk kalian, teman pergi kalian kemana-mana. Ya. Mereka mengambil bagian malam sebagaimana kalian mengambilnya. Maksudnya adalah mereka juga melakukan amal soleh sebagaimana yang kalian lakukan. Yaitu dengan menghidupkan dengan tahajud, sholat malam, dan lain sebagainya. Yaitu mereka beramal seperti yang kalian lakukan. Sama-sama sholat ke masjid, kan begitu ya. Sama-sama puasa pada bulan Ramadan. Ya, kemudian sama-sama bersedekah, sama-sama apa namanya berdakwah kepada sunnah, kan begitu. Itu adalah saudara kalian dan dari golongan kalian juga, kata Nabi. Mereka melewati malam sebagaimana kalian melewatinya. Yaitu mereka melewatinya dengan sholat tahajud. Akan tetapi mereka adalah satu kaum yang apabila bersendirian, ya, terpisah dari teman-temannya, ya, mereka melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka bersendirian dengan batasan Allah, maka mereka melanggarnya. Jadi ini adalah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada dan kapan pun, ya, di kantor. Jangan kita bertakwa kepada Allah, ya, ketika kita berada di masjid ini saja atau di tengah-tengah saudara-saudara kita. Begitu di kantor, ya, di lingkungan yang lain, kita di situ menjadi orang yang gharib, asing, tidak dikenal, majhul, kan begitu ya. Nah, kita, ya, melakukan maksiat, ya, kita melanggar, ya, peraturan-peraturan Allah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan perkara yang haram. Ya, ingat, dosa besar itu tidak akan hapus hanya dengan istighfar. Ya. Dan dosa kecil tidak akan hapus dengan istimrar, yaitu terus-menerus dilakukan. Dosa besar tidak akan hapus hanya dengan ucapan astagfirullah, astagfirullah, enggak akan hapus. Hingga apa? Bertaubat. Dan dosa kecil juga tidak akan habis kalau dikerjakan terus menerus, ya. La saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak akan habis dosa kecil itu, ya, bila dikerjakan terus menerus. Kita kumpul, kita koleksi terus. Nah, kadang-kadang manusia itu lalai di sini, ya. Dia menganggapnya sebagai satu yang remeh dan sepele. Ah, cuma dosa kecil. Tapi kalau dikumpulkan lama-lama akan jadi besar, akan jadi banyak. Ya, demikian juga dosa-dosa besar itu tidak akan hapus begitu saja hanya dengan istighfar. Astagfirullah, selesai urusannya. Tidak, apalagi yang berkaitan dengan kezaliman terhadap sesama manusia. Itu harus dikembalikan haknya. Nanti akan disebutkan pada poin yang berikutnya, insyaallah. Nah, demikian. Jadi hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa dimanapun kita berada. Saat kita beramai-ramai di tengah keramaian maupun kita sedang sendirian, ya, orang diri. Baik. Kemudian yang ke-10, ikhwan fillah, di antara pembatal dan penghapus amal itu adalah merasa senang dengan pembunuhan orang mukmin. Merasa bangga dengan tertumpahnya darah, menumpahkan darah seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, ia kekal di dalamnya. Hilangnya nyawa seorang mukmin itu lebih berat di sisi Allah daripada hilangnya dunia dan seisinya. Ya, demikian yang tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'minan fa'adza bi qatlihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin lalu dia merasa bangga dengan perbuatannya, ada seseorang yang membunuh orang mukmin, dia bangga dengan perbuatannya. Tidak nampak, ya, kita katakan penyesalan, ya, dari wajahnya, ya, dari wajahnya, dari dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima alasan apapun dan tebusan apapun darinya. Ini ancamannya. Demikian pula dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "La yazalul mu'minu mu'niqan salihan ma lam yusib daman haraman fa idza asaba daman haraman balla." Senantiasa orang mukmin itu panjang lehernya, dan soleh, yaitu dalam keadaan baik dan soleh, selama ia tidak menumpahkan darah seorang mukmin, ya, selama dia tidak terlibat ya satu pertumpahan darah, maka dari itu semoga kita azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, kalau bisa kita menjadi orang yang selamat dari menumpahkan darah orang mukmin atau menjadi sebab tertumpahnya darah orang mukmin, maka hendaklah kita berupaya sekuat tenaga, sebisa mungkin untuk tidak terlibat dalam urusan darah dengan orang mukmin. Ada pelajaran yang berharga yang Rasulullah berikan kepada Usama bin Zaid, yang ketika ia membunuh seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana marah besarnya Rasulullah kepada Usama ketika itu, hingga Usama mengatakan, duhai kiranya aku baru masuk Islam setelah peristiwa itu, karena ia menyesali, sangat menyesali peristiwa itu terjadi. Apa kata Nabi kepada Usama? Kaifa bika la ilaha illallah yaumil qiyamah? Bagaimana urusanmu nanti dengan la ilaha illallah yang telah diucapkannya pada hari kiamat? Itu sangat berat. Demikian tadi. Hingga itu menjadi pelajaran bagi Usama bin Zaid, hingga beliau tidak pernah terlibat di dalam fitnah, yaitu pertumpahan darah antara sesama kaum muslimin. Ya, khususnya di akhir zaman ini kan. Ya, kalau kita punya pedang maka ditumpulkan. Ya, berlindung di dalam rumah dan tidak terlibat kepada pertumpahan darah antara sama kaum muslimin. Itu sangat berat. Hati-hatilah. Peliharalah diri kita dari apa? Dari urusan ini. Karena urusan darah ini adalah urusan yang sangat panjang pada hari kiamat. Maka dari itu, ya, taubatnya pun itu tergantung pada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang telah membunuh seorang mukmin secara sengaja jarang sekali diberi taufik untuk bertaubat, ya, kepada jalan yang lurus. Orang yang membunuh mukmin, orang yang membunuh muslim dengan sengaja, ya, jarang sekali mendapat taufik untuk bertaubat kepada jalan yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aballah ayaj'ala liqatilil mu'mini taubatan." Allah enggan untuk menjadikan taubat bagi seorang pembunuh mukmin. Ya. Sama seperti sabda Nabi, "Innallahi ihtajaza taubata sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menilai, menghalangi taubat seorang pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Perbuatan bid'ah kemudian menumpahkan darah mukmin secara sengaja, ini merupakan dua dosa besar yang pelakunya diancam terhalang dari taubat. Susah mendapatkan taufik untuk bertaubat kepada jalan yang benar. Maka dari itu kita harus berhati-hati terhadap dosa tersebut. Kemudian di antara perkara yang dapat membatalkan amal seorang adalah tinggal bersama orang-orang kafir di negeri harbi, di negeri kafir. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Sementara ia mampu untuk hijrah, untuk berpindah dan pergi dari negeri tersebut. Bahas bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Wahai Nabiullah, tidaklah aku mendatangimu hingga aku bersumpah lebih dari jumlah ini untuk tidak mendatangimu dan agamamu. Dan sesungguhnya aku dahulu orang yang tidak pernah melalaikan apapun kecuali apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu dengan mengharap ridha Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala utus, ya, kamu dengan membawanya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, berkata kepadanya, ya, dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa tanda-tanda Islam? Apa tanda-tanda Islam?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanda-tanda Islam adalah antaqul, engkau mengucapkan, engkau mengatakan, aslamtu wajhiya ilallah wa takhallaitu." Tanda-tanda Islam adalah engkau mengucapkan, aku menyerahkan wajahku kepada Allah dan beribadah kepadanya. "Wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah." Engkau mengerjakan salat dan membayar zakat. "Kullul muslimi 'alal muslimi muharramun. Akhwan nasiran." Setiap muslim atas muslim yang lainnya adalah haram. Yaitu haram apanya? Hartanya, darahnya dan kehormatannya. Dua saudara yang saling menolong, yaitu seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat akhwan, dua orang saudara nasiran yang saling tolong menolong, yang senantiasa saling bantu membantu. La yaqbalullahu min musyrikin ba'da ma aslama amalan aw faraqa al-musyrikin ila al-muslimin. Allah tidak akan menerima amalan seorang musyrik, ya, hingga ia masuk Islam. Setelah masuk Islam sampai ia meninggalkan negeri musyrikin menuju negeri muslimin. Nabi mengatakan, ya, la yaqbalullahu min musyrikin ba'da ma aslama amalan aw faraqa al-musyrikin ila al-muslimin. Allah tidak akan menerima amalan orang musyrik, ya, amalan orang musyrik hingga dia masuk Islam atau sampai ia meninggalkan, ya, negeri musyrikin atau negeri musyrik menuju negeri kaum muslimin, yaitu hingga ia berhijrah meninggalkan negeri kafir tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah mengatakan bahwa, ya, aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal baina dhahrail al-kafirin, orang yang tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir. Yang kedua belas, sesuai fitnah azanillahu wa iyyakum jami'an, di antara pembatal amal adalah mendatangi dukun, ya, mendatangi dukun atau tukang ramal. Ya, hadisnya jelas, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan fa sa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu dia menanyakan kepadanya tentang sesuatu, ya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Ya, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tidak berlain 40 lailatan, 40 malam. Demikian pula hadis yang lain, Nabi mengatakan, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi tukang ramal ataupun dukun lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu, maka dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi salah satu pembatal amal yang membuat amal itu tidak ada pahalanya adalah mendatangi dukun. Kemudian yang ke-13, di antara pembatal amal adalah durhaka kepada orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua. Ya, hadisnya sudah kita sebutkan tadi, salah satu, la yaqbalullahu minhum tarfan wala adlan. Ada tiga orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima alasan apapun dari mereka dan tidak akan menerima tebusan apapun dari mereka. Salah satunya adalah aqun liwalidayhi, orang yang durhaka atau anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi durhaka kepada orang tua termasuk salah satu dari pembatal amal, amal kebaikan. Nah, kemudian kondisi yang ke-14 adalah pecandu khamar, ya, minuman keras. Orang yang candu dengan khamar dan minuman keras, termasuk di dalamnya adalah yang selaras dan semakna dengan minuman keras. Ya, perkara-perkara yang bisa menghilangkan fungsi akal, ya, seperti apa? Narkoba, rokok dan sejenisnya. Ya, bisa disamakan dengan khamar, ya, karena kesamaan illat. Ya, khamar diharamkan kenapa? Karena dapat menghilangkan fungsi akal. Salah satu dari daruriyatul khams, lima perkara dasar asasi bagi manusia, yaitu menjaga akal salah satunya. Dan khamar bisa menghilangkan fungsi akal. Maka segala sesuatu yang dapat menghilangkan fungsi akal diharamkan sebagaimana diharamkannya khamar. Ya, rokok, narkoba termasuk di dalam jenis ini. Nabi mengatakan, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan. Barang siapa yang minum khamar, maka tidak akan diterima baginya salat selama 40 subuh, itu 40 hari. Fa in taaba taballahu alaihi. Jika dia mau bertobat, maka Allah menerima taubatnya. Fa in ada lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan. Tapi jika dia mabuk lagi, ya, dia minum khamar lagi, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Jika dia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Demikian sampai 3 kali. Kemudian pada kali yang keempat, fa in ada rabi'ah, ya, jika dia mengulangi sampai keempat kalinya, lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Fa in taaba lam yatubillahu alaihi. Jika dia mau bertobat, maka Allah tidak menerima taubatnya pada kali yang keempat. Sama seperti, ya, hadis-hadis yang lainnya, yaitu kalau dia sudah mabuk sampai keempat kalinya, sangat tipis harapan mendapat taufik untuk bertaubat. Sama seperti pelaku bid'ah, orang yang membunuh mukmin dengan sengaja, ya, tipis harapan untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-15, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, adalah berkata dusta dan beramal dengannya bagi orang yang berpuasa. Ini khusus bagi orang yang berpuasa, ya. Salah satu perkara yang bisa membatalkan, ya, ibadah puasa kita adalah berkata dusta dan beramal dengan kata-kata dusta itu. Orang yang puasa lalu mengiringi puasanya dengan hal-hal seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya. Allah tidak akan memberikan balasan apapun dari puasanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada qaula zur wal amal bihi, falaisa lillahi hajah bi ay yada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengan perkataan dusta itu, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Ya, Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk memberikan balasan apapun dari puasanya. Jadi jangan sia-siakan amalan puasa kita dengan ya, kata dusta dan beramal dengan perkataan dusta lagi. Kemudian yang ke-16, ini penting, memelihara anjing yang bukan untuk menjaga binatang ternak, sawah, atau untuk berburu. Yaitu memelihara anjing bukan untuk tujuan berburu, menjaga sawah, atau menjaga hewan ternak. Ya. Ini dapat menghapus amal. Satu kirat pahala berkurang setiap hari bagi orang yang memelihara anjing. Nabi mengatakan, "Man amsaka kalban yang qutu min amalihi kulla yawmin qiratun." Dalam riwayat lain, "Qiratani illa kalba harfin aw kalba masiyah." Barang siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya berkurang satu qirat. Dalam riwayat lain, dua qirat satu hari. Satu qirat itu pernah ditanyakan kepada Nabi, berapa ukurannya satu qirat itu? Itu sebesar gunung Uhud, pahala sebesar gunung Uhud. Ya, mungkin 60 tahun usia yang Allah berikan kepada kita untuk mengumpulkan pahala sebesar gunung Uhud mungkin tidak akan kesampaian. Nah, itu akan hapus, akan hilang akibat memelihara anjing, karena memelihara anjing yang bukan untuk berburu dan bukan pula untuk menjaga hewan ternak ataupun untuk menjaga kebun atau sawah. Nabi mengatakan, barang siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya akan berkurang satu kirat atau dua kirat. Kecuali anjing penjaga tanaman atau penjaga sawah atau kebun, atau anjing yang untuk menjaga binatang ternak, yaitu anjing untuk berburu dan sejenisnya yang dibolehkan di dalam syariat. Ya, demikian. Jadi bagi yang masih memelihara anjing, ya sudah, ya buang itu anjing, ya lepaskan dia. Kecuali anjing itu untuk berburu atau untuk menjaga tanaman atau untuk menjaga hewan ternak yang dibolehkan, dikecualikan oleh syariat. Kalau tidak, untuk hobi-hobian saja kan sekarang ini. Ya. Bagaimanapun bentuk anjing itu, yang besar maupun yang kecil. Ada anjing kecil besar kotak ini, pernah lihat? Ya, sebagian orang bahkan membawanya ke sana kemari di dalam tasnya. Itu sudah semacam menjadi tren bagi sebagian orang. Anjing kecil dia. Ya, sebesar kotak ini, bahkan lebih kecil lagi ini, sebesar ini. Dimasukkan ke dalam tasnya, dibawa kemana-mana, dibawa tidur dan lain sebagainya. Nah, ini jangan, ya, jangan lakukan seperti ini, karena itu bisa mengurangi ya pahala kita satu hari satu kirat. Ya, demikian. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan dua kirat. Kemudian yang ke-17 adalah budak yang kabur hingga ia kembali kepada majikannya. Al-Abid. Ya, budak yang melarikan diri dari tuannya. Yang ke-18 adalah wanita yang durhaka kepada suaminya sampai ia kembali taat. Wanita atau istri, ini kepada kaum wanita, kepada para istri. Ya, ingat bahwasanya wanita yang durhaka kepada suaminya, maka amalnya akan terhapus atau amalnya akan tertahan hingga ia kembali taat kepada suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Ada dua macam orang yang salat mereka tidak akan melewati kepala mereka. Artinya tidak akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, tertahan. Abdun abiqa min mawalihi hatta yarji'a ilaihi. Yang ke-17 tadi, yaitu seorang hamba budak yang lari dari tuannya hingga dia kembali kepada tuannya. Yang kedua, wa mar'atun afat zaujaha hatta tarji'a. Ya, seorang istri yang durhaka kepada suaminya hingga dia kembali menaati suami. Sehingga kaum wanita Nabi telah memperingatkan, inni uridun nar faraitu aktsara ahliha nisa. Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Apakah karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak, bukan karena kafir kepada Allah, walakinna yakfurnal asyir, yakfurnal ihsan, yukfirnal la'na. Mereka kufur kepada suami, mengkufuri kebaikan suami dan banyak mencaci maki, ya, mencela, mencemooh, ya, mencemooh kebaikan-kebaikan suami. Hingga apabila salah seorang dari kamu berbuat kebaikan kepada mereka, lalu ia melihat satu yang tidak berkenan di hatinya, maka ia akan berkata, ya, istri ini, istri yang durhaka ini akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu sama sekali. Yaitu dia ingkari semua kebaikan-kebaikan suami. Nah, istri seperti ini diancam dengan ancaman neraka. Dan Nabi juga mengatakan, aqallu sabinil jannah minan nisa. Penduduk surga yang paling sedikit adalah dari kalangan wanita. Ya, penduduk neraka paling banyak wanita, penduduk surga yang paling sedikit wanita. Sementara jumlah manusia yang paling banyak adalah wanita. Jadi hati-hati kepada kaum wanita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan jauh-jauh hari. Ya. Dan ya, seorang wanita yang telah berkeluarga, sebenarnya dia punya peluang untuk meraih surga. Asalkan dia taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang makruf. Itu kuncinya. Apa kata Nabi kepada seorang wanita yang datang kepada beliau untuk meminta satu hajat? Nah, setelah hajatnya selesai, Nabi bertanya kepadanya, kepada wanita ini, apakah engkau punya suami? Maka ia jawab, punya. Maka Nabi berkata kepadanya, unduri aina anti minhu. Coba lihat bagaimana muamalahmu dengan suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu adalah ibarat surga ataupun neraka bagi dirimu. Apa maksudnya? Yaitu suami bisa menjadi penyebab seorang istri masuk surga dan bisa menyebabkan seorang istri masuk ke dalam neraka. Kenapa? Ya, karena menaatinya, dia masuk surga. Karena mendurhakainya, dia masuk neraka. Nah, demikian kondisinya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ya, salah satu di antara pembatal amal, khususnya bagi kaum wanita, adalah membangkang dan mendurhakai suami. Yang ke-19, Ifonifidin, orang yang menjadi imam sementara makmumnya benci kepadanya. Ya, dia memaksakan diri jadi imam sementara makmum pada benci kepadanya, tidak suka dia jadi imam. Nah, ini termasuk salah satu yang bisa menyebabkan amalnya tertahan, sholatnya tertahan. Nabi mengatakan, salah satu la tujawizu sholatuhum adhanahum. Ada tiga manusia yang sholat mereka tidak akan melewati telinga-telinga mereka, yaitu tidak akan terangkat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-abdul abid hatta yarji', hamba yang melarikan diri sampai dia kembali. Wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqitun. Seorang wanita yang bermalam melewati malam hari sementara suaminya marah terhadapnya karena pembangkangannya atau kedurhakaannya, karena perilakunya yang buruk terhadap suaminya. Dan yang ketiga adalah imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imam satu kaum yang mereka membencinya. Itu seorang menjadi imam satu kaum sementara kaum itu membencinya. Itu maksud salah satu orang yang sholat mereka tidak akan naik terangkat melewati telinga-telinga mereka. Al-Imam Tirmidzi berkata di dalam sunannya, sebagian ahli ilmu menganggap makruh orang yang mengimami satu kaum sementara mereka membencinya. Ya, dan jika ternyata imam itu tidak berbuat zalim, maka yang berdosa adalah orang yang membencinya. Ya, artinya apa? Kalau imam ini ternyata tidak melakukan satu kejahatan apapun, kesalahan apapun, dia baik-baik saja sebenarnya. Ya. Nah, maka dosanya adalah atas orang-orang yang membencinya, bukan atas imam ini. Jadi maksudnya di sini adalah imam yang dibenci oleh suatu kaum karena sifatnya. Misalnya dia orang fasik. Ya. Orang fasik atau enggak genah salatnya. Lalu memaksakan diri jadi imam. Nah, orang seperti inilah yang salatnya tidak akan terangkat melewati telinga-telinga mereka. Ahli bid'ah memaksakan diri jadi imam. Orang-orang benci. Ya, maka salatnya tidak akan melewati telinganya. Nah, tapi kalau imam adalah seorang ahlu sunnah, dia adalah orang yang taat, baik, alim, soleh, kan begitu ya. Nah, kemudian dia jadi imam tanpa ada kesalahan yang dilakukannya, maka dosa ini ya tertimpa kepada orang yang membencinya, bukan kepada imam ini. Nah, kalau mereka membenci orang ini, maka mereka lah yang salah, bukan imam ini yang salah. Selama imam ini tidak melanggar prosedur syar'i, yaitu tidak merebut ya apa namanya tugas ya imam rotib misalnya. Misalnya dia adalah imam rotib, dia tidak disukai oleh orang-orang atau makmumnya, bukan karena kesalahannya, tapi karena dia sholatnya sunnah sambil dia, ya, karena tidak kunut misalnya, orang-orang benci. Tidak usolli misalnya, orang-orang benci. Maka kesalahan adalah terletak pada orang-orang yang membencinya, bukan atas imam ini. Ya, lain halnya kalau imam ini merampas, ya, tugas imam rotib, maka dia salah. Nah, kemudian hadis ini berlaku atas imam-imam, ya, yang dibenci oleh makmumnya karena kesalahan atau kezaliman yang mereka lakukan. Misalnya dia fasik, imam ini fasik, ya, peminum khamar misalnya, ya, dikenal dengan kemaksiatannya atau jauhnya dia dari agama atau sholatnya ya jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu dia paksakan dirinya jadi imam dan orang-orang membencinya, maka dialah yang terkena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, yaitu salatnya tidak akan terangkat melewati telinganya. Kemudian yang ke-20, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Yang ke-20, mentahdir atau mengisolir, menghajar seorang muslim tanpa alasan syar'i. Apa? Menghajar, mengisolasi, memboikot, mentahdir seorang muslim tanpa alasan syar'i. Ini pembatal, penghapus amal, hati-hati. Apalagi ini banyak berkembang di tengah-tengah kita sekarang ini. Ya. Ibu seolah-olah ingin menjadi pahlawan takdir, kan gitu ya. Tapi tanpa terasa amal tergerogoti. Kenapa? Karena takdirnya itu, hajar yang dilakukannya itu tanpa alasan yang benar. Maka tahajudnya juga naik turun. Kadang-kadang salam dia, kadang-kadang enggak salam. Kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. Dia sendiri bingung. Kalau ditanya, kenapa kamu mentahajud si fulan? Entahlah. Kadang-kadang aku pun enggak tahu. Kadang-kadang dia pun enggak ngerti. Atas alasan apa dia menjauhi si fulan, membenci si fulan, mentahajud si fulan, mengisolir si fulan. Dia enggak ngerti. Kalau ditanya kenapa, karena si fulan tururi. Kemudian ditanyakan kepadanya, apa bukti-bukti yang menunjukkan dia sururi? Tapi sebelum sampai kepada pertanyaan itu, dia ditanya dulu, kamu mengerti apa itu sururi? Saya tidak mengerti apa itu sururi. Apalagi membuktikan bahwa si fulan ini sururi. Lalu apa arti dari perbuatan yang dilakukannya selama ini, tahdir yang dilakukannya selama ini? Ya, ini adalah kita katakan tahdir yang salah kaprah namanya. Tahdir merupakan salah satu ya metode untuk menyampaikan nasihat. Ya, salah satu menyampaikan peringatan, cara metode untuk menyampaikan nasihat dan peringatan adalah tahdir. Salah satu. Bahkan adalah cara pamungkas sebenarnya. Yang sebelumnya harus dilalui cara-cara yang lain. Memberikan peringatan lalu nasihat dengan cara yang hikmah kan begitu ya. Nah, demikian ada tahapan-tahapannya. Dan di sana ada timbangan maslahat dan mudaratnya. Nah, orang-orang yang melakukan tahdir sekarang ini melakukannya secara apa? Secara gegabah, sembrono, tanpa perhitungan sama sekali. Maka dari itu ketika mereka ditanyakan tentang alasan perbuatan mereka yang telah mentahdir saudara-saudara mereka sama ahlu sunnah, mereka kebingungan untuk mencari alasan yang benar. Ya, seperti orang tenggelam, ya mencari alasan apapun yang bisa dibenarkan. Ya. Dan kebanyakannya alasan-alasan itu adalah alasan-alasan yang dibuat-buat, bahkan justru menampak mereka semakin jauh dan tenggelam dalam kezaliman dan perbuatan dosa. Ya, mulailah muncul alasan-alasan yang berbau fitnah dan buhtan, mengada-ngada. Ya, memfitnah si fulan dan si fulan, menyebarkan dusta atas nama si fulan dan si fulan, seolah-olah ada ternyata tidak ada. Berapa banyak kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah ya kaum muslimin ataupun salafin seperti ini, tanpa mereka sadari. bahwasanya perbuatan ini bisa membuat amal mereka hapus. Ya, nah syaitan ikhwan fillah ya tentunya sangat berpengalaman untuk menjebak manusia. Dia datang dari kanan dan dari kiri, dari depan maupun dari belakang, melihat di mana titik-titik kelemahan manusia. Nah, orang-orang yang punya ghirah, semangat, hamas yang berlebih-lebihan seperti ini, ini menjadi pahlawan bagi ahlu sunnah, tapi justru menjadi apa? Ya, menjadi santapan syaitan. Bukan jadi pahlawan, tapi justru menjadi santapan syaitan. Ikhwan fillah, jazakumullahu khairan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yawmal itsnaini wa yawmal khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi shay'an." Akan dibuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. Lalu diberi ampunan bagi setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hamba yang muwahhidun. Akan diberi ampunan setiap hari Senin dan hari Kamis. Illa rajulan, kecuali seorang laki-laki atau seseorang, kanat bainahu wa bain akhihi shahna, kecuali seorang laki-laki yang terlibat pertengkaran dengan saudaranya. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, anzihu hadaini hatta yasliha, tahanlah, tangguhkanlah dua orang ini, tahan kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tahan kedua orang ini, anziru hadaini hatta yasliha. Demikian ya diucapkan sampai tiga kali. Tahan kedua orang ini sampai keduanya ya berdamai. Ya, menyelesaikan pertengkarannya. Demikian khalifuddin rahimani wa rahimahumullah jami'an. Ya tentunya kita tidak ingin ya menjadi orang seperti ini yang ditahan di pintu surga, ya tertahan dari apa? Dari ampunan Allah Subhanahu wa taala hanya karena ya pertengkaran yang ya kita katakan didasari dengan alasan yang tidak benar. Ya, kita menghajar, mentahdir saudara-saudara kita tanpa alasan yang syar'i. Kemudian khalifuddin yang terakhir yaitu pembatal amal yang terakhir adalah kezaliman antara sesama manusia. Kita ingat hadis muflis ya, hadis muflis, hadis orang yang bangkrut dan pailit pada hari kiamat. Siapa mereka? Mereka bukanlah orang-orang yang datang tanpa membawa apa-apa. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya barang. Ya, kalau hitung-hitungan dagang, orang bangkrut itu adalah orang yang gak punya uang lagi dan gak punya barang. Itu bangkrut itu, kolap, bankrupt. Ya, gak punya uang, gak punya barang, bangkrut. Nabi mengatakan, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang datang dengan membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, dan membawa pahala puasanya. Orang yang datang dengan membawa pahala sedekah, sholat dan zakatnya, ya, membawa pahala, puasa, sedekah dan sholatnya. Artinya dia orang yang beramal. Dan artinya lagi amalnya itu ikhlas dan sesuai sunnah. Kalau kita perbesar sabda Nabi ini, orang yang telah membawa pahala, sholat, puasa dan zakatnya, kalau kita perbesar, kita zoomkan sabda Nabi ini. Ini sebenarnya sabda ini tertuju kepada ya ahlu sunnah yang ikhlas amalnya dan ittiba ya di dalam ibadahnya. Karena dengan dua syarat inilah dia mengantongi pahala. Sebab kalau dia tidak ikhlas dan tidak sesuai sunnah, dia tidak akan mengantongi pahala. Kita tahu bahwasanya amal yang tidak ikhlas itu sia-sia sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan kita tahu juga bahwasanya amal yang tidak sesuai sunnah, amal bid'ah, salah satu penghapus amal adalah bid'ah, kan begitu ya. Dan amal bid'ah ini tidak akan berkenan dan tidak akan dapat pahala balasan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nol. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang ikhlas, mukhlis dan muttabi'. Orang yang bangkrut ini, orang-orang yang bakal bangkrut ini adalah orang-orang yang mukhlis dan muttabi'. Seolah-olah ditujukan kepada ahlu sunnah sekarang ini. Orang yang telah berusaha payah untuk mengikhlaskan amalnya dan mengiktibakan ibadahnya sesuai sunnah Nabi. Kita ahlu sunnah salafiyun. Tapi kenapa mereka jadi bangkrut? Ya, faqad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Ya, wa syatama hadza, ya, wa akhadha mala hadza. Tapi dia telah mencaci si fulan, ya, menumpahkan darah si fulan. Ya, kemudian dia mengambil harta si fulan. Yaitu dia banyak melakukan kezaliman terhadap saudara-saudaranya. Terhadap orang lain. Dia ambil barang tapi enggak pernah nyetor, kan begitu ya. Kemudian dia lukai dia kehormatan orang lain. Ya, kemudian dia pukul orang lain ya tanpa alasan yang benar. Ya, dia banyak melakukan kezaliman-kezaliman, hutang-hutang hablun minannas kepada manusia. Maka bagaimana nasibnya? Akan diambil kebaikan-kebaikannya untuk membayar hutang-hutangnya. Diserahkan kepada orang-orang yang dizalimi. Nah, kalau sudah habis kebaikannya, tidak cukup untuk membayar hutangnya, apakah lepas? Tidak. Akan diambil dosa-dosa orang-orang yang dizaliminya, lalu dilemparkan kepadanya. Kemudian dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, inilah orang yang muflis, subhanallah, rahimani wa rahimakum. Oleh karena itu, hati-hatilah. Jagalah hablum minannas dengan baik. Ya, karena kita dituntut bukan hanya untuk sukses di dalam hablum minallah, tapi kita juga dituntut untuk sukses di dalam hablum minannas. Besok akan kita bicarakan tentang hal ini. Ya, besok. Berkaitan dengan apa? Manhaj ahlus sunnah wal jamaah di dalam membangun hablum minallah dan hablum minannas. Besok, insyaAllah. Ya, karena kita bukan hanya dituntut sukses hablum minallah. Banyak orang-orang yang sukses hablum minallahnya. Kalau dilihat hablum minallahnya, masya Allah, bagus sekali. Sholat tidak pernah tinggal, kan, puasa apalagi, zakat rajin, kan gitu ya. Sedekah juga, kemudian taat lagi, kan gitu ya, bicaranya Quran Sunnah. Ya, tidak pernah berbuat bid'ah. Ya. Pokoknya agamanya top. Hablum minallahnya bagus. Tapi syaitan tidak tinggal diam. Syaitan tidak membiarkan orang ini melenggang begitu saja tanpa halangan. Syaitan akan datang dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Ya. Dari sisi mana hamba ini atau orang ini ya dijebak dan dijerumuskan oleh syaitan? Dari hablum minannasnya. Kita dapati ternyata hablum minannasnya berantakan. Dengan si fulan bermasalah, dengan si fulan punya kasus, dengan si fulan lagi ya, terlibat masalah juga. Di sana ada persoalan, banyak hutang-hutang hablun minannasnya. Ya. Dari situlah syaitan menjerumuskannya ke dalam jurang neraka. Nah, di sana ada orang yang kebalikan dari orang ini. Hablun minannasnya luar biasa. Nyaris tanpa masalah, tanpa cacat dan tanpa celah di dalam membina hablum minannasnya, bagus, akhlaknya juga bagus, kan begitu ya, nggak ada masalah dengan orang lain. Tapi ketika dilihat hablum minallahnya hancur, ibadahnya bid'ah, keyakinannya sesat, kan begitu ya. Jadi coba lihat siapa membidik manusia dari sisi di mana dia lemah. Kalau dia lemah di dalam hablum minannas, disitulah siapa masuk. Kalau dia lemah di dalam hablum minallah, disitulah siapa masuk. Jadi kita dituntut untuk sukses dan berhasil di dalam menjalin kedua hablum ini, hablum minallah dan hablum minannas. Nah, jadi kan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, 21 ya penyebab ya gugurnya dan hapusnya amal-amal seorang hamba. Nah, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lupa lihada wa astagfirullah. Li walakum malisaira muslimin innahu wal ghafur rahim. Untuk selanjutnya kita boleh membuka forum tanya jawab. Yang bisa kita jawab, kita jawab. Yang tidak, wallahu a'lam.